kana bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka jiwa pun berandai-andai, seandainya bainaha antara nafsin wa bainahu dan amal kejelekannya, amadan ba'ida, jarak yang sangat-sangat jauh. Wawudi al-kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Berjadi diletakkan di tangan kiri sebagian orang, atau di tangan kanan sebagian orang. Fatarul mujrimina, maka anda lihat orang-orang yang berlumuran dosa, musfiqina mimma fihi, merasa takut dengan isinya. Wayaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, duhai kecelakaan kami, duhai celakanya kami. Mali hadal kitabi, kenapa catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah catatan ini membiarkan dosa yang kecil ataupun dosa yang besar kecuali dia mencatatnya. Wajadu ma'amilu hadirah, dan mereka menjumpai amal perbuatan yang mereka kerjakan itu dihadirkan, hadir dan dihadirkan. Wala yaqlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah melakukan kezaliman kepada siapapun dengan menyatakan berdosa orang yang tidak berdosa atau mengurangi pahala orang yang punya pahala. Ya Allah. Surat Al-Kahfi ayat 49 ini diantara dalil yang menunjukkan bahasanya dosa itu terbagi menjadi dua macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Diambil dari ayat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka kita catatan amal itu tidak membiarkan satupun dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali dia mencatatnya. Maka orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, dan apa yang terjadi pada hari akhir berupa hisab dan balasan, maka orang tersebut akan berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhannya dan keinginannya di dalam kehidupan dunia. Maka dia akan bercapek-capek meskipun harus lahithan, menjulurkan lidah di belakang kesenangan dunia. Mutakaliban, dan dia akan jadi orang yang rakus untuk mengumpulkan kesenangan dunia. Jadi adalah orang yang mena'anil khair, adalah orang yang sangat kuat dalam mencegah kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu sampai kepada orang lain melalui dirinya. Maka orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, sungguh dia menjadikan dunia sebagai akbar hamihi, sebagai perkara paling besar yang dia pikirkan. Dan itulah puncak pengetahuannya. Dia tidak punya ilmu tentang akhirat, yang dia ketahui cuma tentang dunia. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan adalah wala taj'al ad-dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia untuk kami adalah perkara yang paling kami pikirkan. Dan ya Allah, janganlah kau jadikan kami, ilmu kami cuma mentok dalam masalah dunia, dan kami tidak punya ilmu tentang akhirat. Maka orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengukur segala sesuatu dengan kepentingan pribadinya. Dia tidak peduli dengan orang lain, dan dia tidak akan menoleh kepada sesama jenisnya, sesama manusia. Dia tidak peduli dengan orang lain kecuali dalam batasan-batasan kepedulian yang itu akan mewujudkan manfaat untuk dirinya dalam kehidupan dunia yang pendek dan terbatas ini. Maka orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, mereka bergerak dan batasan dirinya adalah batasan bumi. Itu batasan tempat, dan batasannya adalah batasan umurnya, itulah batasan waktu. Oleh karena itu, maka dari sana ya taghayyar hisabuhu, maka berubahlah cara perhitungannya dan berbeda-bedalah cara penimbangannya. Maka bagaimanakah dia cara menimbang? Maka satu hari dengan hari berikutnya boleh jadi berbeda karena perbedaan kepentingan. Cara menilai minggu ini dengan minggu kemarin berbeda karena perbedaan kepentingan dunianya, dan berujung kepada hasil yang keliru. Demikianlah sikapnya, karena dia adalah orang yang memustahilkan terjadinya ba'as, menganggap al-ba'su, bangkit dari kubur, ada satu hal yang mustahil. Baliyuridul insanu liyafju'a amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia ingin liyafju'a amama, untuk mendustakan apa yang ada di depannya, yaitu hari kiamat. Fujur di sini artinya adalah dusta atau mendustakan. Amama, apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di depannya, yaitu hari kiamat. Yas'alu, dia bertanya dengan nada mengejek, bukan bertanya dalam artian bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Dengan maksud mustahil akan terjadi. Inilah gambaran jahiliyah yang terbatas dan sempit. Yang gambaran inilah yang menjadikan orang-orang jahiliyah dengan mudahnya menumpahkan darah, merampas harta milik orang lain, dan merampok, karena mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Mereka tidak beriman akan adanya hari pembalasan, sebagaimana Allah menggambarkan keadaan masyarakat jahiliyah dengan Allah berfirman, waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'atsin. Mereka orang-orang jahiliyah mengatakan, tidaklah kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia ini, dan kita tidak angkat dibangkitkan. Maka prinsip hidup mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang mereka yang hanya beriman dengan kehidupan dunia. Salah satu di antara mereka mengatakan, innama hiya arhamun tadfa wa ardun tabla. Yang namanya hidup itu adalah rahim yang mendorong bayi untuk keluar dari perut, setelah itu bumi yang akan menelan jasad orang dah mati, selesai. Tidak ada lagi hari berbangkit. Watamul Quran, dan berlalulah berbagai abad, lalu datanglah hal yang lebih aneh lagi. Maka terjadilah pengingkaran terhadap hari berbangkit yang lebih parah daripada pengingkaran orang-orang jahiliyah. Maka kita saksikan ada pengingkaran yang total terhadap adanya alam di balik alam materi yang bisa diindra. Itulah apa yang jadi keyakinan orang-orang syuyu'iyah, komunis, Marxis, al-mulahidah, yang merekapan orang-orang yang ateis, ingkar Tuhan. yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, tidak pernah dengan hari akhir. Mereka menggambarkan kehidupan, bahasanya kehidupan itu adalah maddatun faqat, semata-mata materi. Dan tidak ada sesuatu yang lain di balik alam materi yang bisa diindra ini. Karena pimpinan mereka yaitu Marx, al-mulhid, seorang yang ateis ingkar Tuhan, berkeyakinan bahasanya la ilahu, tidak ada Tuhan di dunia ini, dan yang namanya kehidupan hanyalah semata-mata materi. Oleh karena itu, maka mereka orang-orang yang ingkar Tuhan, maka mereka kehidupan mereka bagaikan hewan. Mereka tidaklah memahami makna hidup dan tujuan mereka diciptakan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bingung dan bingung. Maka jika ada pada mereka persatuan, keteraturan, maka itu adalah persatuan dan keteraturan di bawah bayang-bayang rasa ketakutan terhadap kekuasaan undang-undang buatan manusia. Dan Anda jumpai manusia dengan jenis semacam ini adalah manusia yang sangat rakus, sangat tamak dengan hidup. Karena mereka tidak beriman adanya hari berbangkit setelah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang musyrik, Yahudi dan yang lainnya, Allah katakan wala tajidannahum. Dan sungguh engkau jumpai mereka orang-orang Yahudi, ahrasun nasi ala hayatin, adalah manusia yang sangat rakus untuk bisa hidup lama di dunia. Wa minal ladzina asrafu, demikian pula orang-orang musyrik. Ya waddu ahaduhum, salah satu dari mereka Yahudi dan musyrik berkeinginan, la yu'ammaru alfasana, seandainya diberi umur 1000 tahun di dunia ini. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab, dan tidaklah huwanya kembali kepada ahaduhum, tidaklah salah satu mereka dijauhkan dari adab gara-gara yu'amma, diberi umur yang panjang. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah mengetahui, Allah melihat apa saja yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Ini di tafsir jalan lain dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang yang sangat rakus dengan hidup di dunia, karena mereka sudah tahu secara pasti bahwasanya tempat kembali mereka adalah neraka. Sedangkan orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang rakus dengan hidup di dunia, karena mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Maka orang Yahudi mengimani hari berbangkit, dan mereka tahu karena mereka pasti masuk neraka. Sedangkan orang musyrik, maka mereka semangat dan sangat berkeinginan untuk hidup lama di dunia, karena mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Kalau gambarkan bahasanya, salah satu mereka berkeinginan seandainya hidup di dunia ini selama 1000 tahun, kayak Khairul Anwar dalam puisinya Aku. Fal musyrik, maka orang yang musyrik tidaklah berharap adanya hari berbangkit setelah kematian. Maka orang yang musyrik berkeinginan hidup lama di dunia. Sedangkan orang Yahudi telah mengetahui malau fil akhirah minal khizyi, mereka telah mengetahui keadaan akhirat mereka yaitu kehinaan. Bima sona'a bima indahum minal ilmi, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan dengan ilmu yang mereka miliki. Ini penjelasan di tafsir Nukatsir. Maka semisal dengan penjelasan di tafsir jalan lain, orang musyrik itu sangat rakus dengan hidup di dunia karena tidak beriman dengan hari berbangkit. Sedangkan orang Yahudi sangat rakus dengan hidup di dunia karena sudah tahu nasibnya di akhirat. Maka manusia yang jenisnya semacam ini dan orang-orang yang semodel dengan mereka adalah syarun nas, sejelek-jelek dan sejajat manusia. Maka Anda jumpai manusia semacam itu tersebar di tengah-tengah mereka, jasyak, tamak, walqah, tamak dan tamak, menindas orang lain dan memperbudak orang lain dan menyita harta kekayaan rakyat atau orang lain, disebabkan karena antusias mereka yang sangat tinggi untuk tamattu, untuk menikmati kelezatan hidup di dunia. Oleh karena itu sangat nampak di tengah-tengah mereka dekadensi moral, al-inhilal al-khuluqi, kemerosotan moral dan perilaku yang tak ubahnya sebagaimana perilaku binatang. Dan mereka, jika mereka melihat kehidupan dunia itu, ternyata kecapeannya, rasa capeknya dan penderitaannya itu tarbu lebih banyak daripada kelezatan segera, yaitu kelezatan dunia, kenikmatan dunia, ya malun, yang mereka harap-harapkan dan mereka inginkan. Maka tidak ada pada diri mereka faktor penghalang apapun minal ikdam alal maut, untuk menyongsong kematian. Maka mereka orang-orang seperti itu tadi, ketika mereka lihat kok hidup di dunia itu capek, susah, penuh dengan derita, maka dengan mudahnya mereka mengambil keputusan untuk mati. Kenapa? Karena mereka, kenapa mereka dengan mudahnya mengambil keputusan untuk mati? Fahum la yuqaddiruna mas'uliyah, karena mereka tidaklah mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban di dalam kehidupan yang lain. Ya, karena tidak ada yang namanya pertanggungjawaban amal, pertanggungjawaban dalam kehidupan setelah kematian, maka tidak ada pada diri mereka satu faktor yang menghalangi mereka untuk menyongsong kematian, karena mereka ingin terbebas, ya, terhalus, mereka ingin bebas dari kesulitan dan kepayahan kehidupan dunia ini. Nah, maka semua keterangan yang tadi kita baca adalah keterangan dan penjelasan menunjukkan pentingnya iman dengan hari akhir. Maka min ajli hadza, dikarenakan keterangan yang telah disampaikan di atas, maka Islam perhatian, memberikan perhatian yang besar, dan terdapat penegasan dalam Al-Quran tentang permasalahan beriman dengan hari akhir. Dan menetapkan adanya hari berbangkit, adanya hisab dan adanya balasan amal. Maka Al-Quran mengingkari orang-orang jahiliyah yang memustahilkan adanya hari berbangkit. Dan Allah perintahkan, dan Al-Quran memerintahkan Nabi-Nya untuk bersumpah bahasanya adanya hari berbangkit adalah sebuah kebenaran. Qul bala wa rabbi, katakanlah demi Rabbu, latuba'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian amal apa sajakah yang telah kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun menyebutkan berbagai keadaan dan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Dan Al-Quran pun menceritakan sawab ganjaran yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, dan iqab dan hukuman yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Dan Allah, dan Al-Quran memalingkan pandangan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dengan adanya berbagai dalil tentang benarnya hari berbangkit. Maka Al-Quran mengajak orang-orang yang mengingkari hari berbangkit untuk memperhatikan dalil-dalil adanya hari berbangkit. Ini dilakukan oleh Al-Quran untuk istiqsalat, mencabut sampai ke akar-akarnya, mencabut keraguan sampai ke akar-akarnya dari jiwa manusia, sehingga manusia meletakkan di hadapan matanya adanya hari berbangkit dan berbagai kengerian yang terjadi pada hari berbangkit. Yang kengerian yang ada pada hari berbangkit ini menyebabkan merindingnya badan. Dengan itu diharapkan maka akan luruslah perilaku manusia dalam kehidupan di dunia. Dengan mereka mengikuti agama yang benar, itulah agama yang dibawa oleh Rasuluhum, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini beberapa dalil menunjukkan benarnya ya, dalil yang dipakai oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Quran untuk menunjukkan benarnya dan adanya hari berbangkit. Maka yang pertama, Al-Quran berdalil dengan An-Nas'atul Ula, penciptaan manusia pertama kali. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu, wa iskalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, jika kalian masih ragu-ragu tentang adanya hari berbangkit, maka ingatlah, inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kalian. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah asal muasal kalian, yaitu Adam. Min turab, kami ciptakan Adam dari tanah. Thumma, kemudian kami ciptakan anak keturunan Adam, min nutfah, dari air mani. Thumma min alaqah, yang kemudian berubah menjadi sekumpal darah yang mengental, kemudian menjadi mudghah, menjadi daging sekerat daging. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, ada yang terciptakan secara sempurna dengan lahir ke dunia, dan ada yang belum sempurna penciptaannya. Maka zat yang kuasa dan mampu untuk menciptakan manusia dari ketiadaan, dari tanah, dan menciptakan anak keturunan Adam melalui beberapa fase, tentu dia mampu untuk mengembalikan manusia ma'atan ukhra, pada kali yang kedua, bahkan mengembalikan penciptaan manusia itu lebih mudah, lebih ringan daripada menciptakan manusia pada awalnya, menciptakan manusia dari ketiadaan. Demikian menurut hukum logika. Meskipun bagi Allah Subhanahu wa taala dua-duanya sama mudahnya. Tidak ada yang lebih mudah antara satu dengan yang lain. Menurut hukum akal manusia, menciptakan dari ketiadaan tanpa contoh itu lebih sulit daripada sekedar mengembalikan. Madzabalana masalan wa nasya khalqa. Maka manusia melontarkan subhat kepada kami, melontarkan pengingkaran kepada kami. Wa nasya khalqa, dan dia lupa dengan penciptaannya. Qal, manusia membuat permisalan di sini maknanya subhat, keraguan. Kal, manusia membuat masalah, membuat subhat dengan mengatakan menyuhyil idoma. Kalimat ini itu dobel masal yang dimaksudkan. Menyuhyil idoma wahya rami, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini dan dia telah hancur. Kul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dengan alasan tadi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pada awalnya. Wa bi kulli khalqin 'alim, dan dia adalah zat yang sangat berilmu tentang penciptaan. Maka dia adalah zat yang orang yang zat yang sangat berilmu tentang bagaimanakah mencipta. Maka zat yang semacam ini sangat mudah baginya ini, untuk mencipta. Dia tidak akan kerepotan. Karena orang yang tidak bisa melakukan satu hal itu boleh jadi karena dia tidak punya ilmu, atau boleh jadi karena dia tidak punya kemampuan. Dia punya kemampuan namun tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Dia punya ilmu namun tidak punya kemampuan, dia juga tidak akan bisa melakukan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari ketiadaan, artinya dia punya kemampuan. Dan Allah katakan wa huwa bi kulli khalqin alim, dan Allah sangat berilmu tentang bagaimana cara mencipta. Maka ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mencipta. Buktinya dialah yang menciptakan kalian dari awal. Dialah yang menciptakan kalian wahai manusia dari ketiadaan. Maka itu buktinya tak kalau dia punya qudrah. Wa huwa bi kulli khalqin alim, maka dia punya ilmu. Bahkan dia sangat berilmu tentang bagaimana cara menciptakan manusia. Maka apa yang sulit untuk mengembalikan manusia bagi zat yang ada pada dirinya dua hal ini, qudrah wal ilmu. Karena manusia tidaklah, karena akal manusia mengatakan seorang itu tidak akan bisa melakukan satu hal kalau dia tidak punya ilmu dan kalau dia tidak punya kemampuan. Punya ilmu namun tidak punya kemampuan, tidak bisa. Punya kemampuan namun tidak punya ilmu, tidak bisa. Mau bikin roti, tahu ilmunya, tidak bisa, karena lumpuh. Nah, ya tidak jadi. Mampu namun tidak tahu caranya, juga tidak jadi. Maka Allah katakan, ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya. Lalu dengan alasan apa lagi manusia akan mengingkari adanya berbangkit? Setelah Allah tegaskan bahasanya dia punya dua hal yang merupakan syarat terwujudnya perbuatan. Kemudian dalil yang kedua yang Allah pakai untuk menunjukkan adanya hari berbangkit adalah wal masyahid al-kauniyah, pemandangan alam. Apa yang bisa dipandang dari jagat raya al-mahsusa yang bisa diindra, yang itu menunjukkan sangat mungkinnya terjadinya hari berbangkit. Allah Ta'ala berfirman wa ta'al arba hamidatan, dan engkau lihat bumi itu semula kering kerontang berbulan-bulan tidak turun hujan. Fa'ira anzalna alaiha al-ma', maka tatkala kami turunkan ini air, ini air hujan turun ke bumi, ihtazza, maka bumi pun seakan-akan bergerak, warobat, dan seakan-akan bertambah. Ya, maka al-had ayat ini dalil makna riba lugotan adalah bertambah, warobat. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, kemudian bumi pun menumbuhkan berbagai tanam-tanaman, berbagai kulli zaujin, setiap pasangan tanaman bahijin yang sangat indah. Dzalika bi annallahu wal haq, demikian itu karena Allah adalah zat yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya kiamat itu atiyatun, pastilah datang. Tidak ada keraguan tentang datangnya kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua makhluk yang ada di alam kubur. Maka menghidupkan tanah yang mati, yaitu tanah yang kering dengan hujan, dan munculnya tanam-tanaman adalah dalil dan bukti mampunya dan kuasanya Sang Pencipta Jalla wa'ala untuk menciptakan, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan terjadinya kiamat. Kemudian alasan atau bukti yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Quran tentang adanya hari berbangkit adalah kuasa Allah yang sangat luar biasa, yang sangat nampak dalam penciptaan makhluk-makhluk yang besar. Maka Allah katakan awalnya salladzi khalaqas samawati wal ardh bi qadirin ala ayyakum mislahum. Awalnya saya bukan kadat yang menciptakan langit dan bumi yang demikian besar. Tentu dia sangat kuasa untuk menciptakan manusia semisal mereka. Manusia yang kecil-kecil semisal mereka tentu lebih mudah dalam akal manusia daripada penciptaan langit dan bumi. Wal khalaqul alim, dan dia adalah zat yang maha pencipta dan dia adalah zat yang maha mengetahui. Artinya dia adalah zat yang punya kuasa dan punya ilmu tentang masalah penciptaan. Maka mudahlah bagi zat yang punya kuasa dan punya ilmu tentang masalah penciptaan untuk menciptakan. Innama amru idza arada syai'an, hanyalah ketetapan Allah jika Allah menginginkan sesuatu. Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Maka zat yang menciptakan langit dan bumi, padahal demikian besarnya langit dan bumi, tentu kuasa untuk cuma mengembalikan penciptaan manusia yang sangat-sangat kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqil insan min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit, yaitu dalam pandangan manusia, daripada menciptakan manusia yang kecil. Tentu untuk akal manusia menciptakan langit dan bumi lebih sulit daripada menciptakan manusia. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, namun banyak orang itu, mayoritas manusia itu tidak berilmu. Di mana dia beriman kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, namun dia tidak mau beriman dengan adanya hari berbangkit. Kemudian dalil yang keempat adalah hikmah. Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia dan percuma dan main-main tanpa tujuan. Maka hikmah Allah Subhanahu wa Taala itu sangat nampak lil'ayyad, bagi mata manusia, dan sangat gamblang, sangat jelas fi hadzal kainat, di alam raya ini. Likuli man an'aman nadar, yang ini sangat jelas bagi semua orang yang mau an'aman nadar, memandang dengan baik dan membebaskan pikirannya dari fanatisme dan hawa nafsu. Maka zat yang al-hakim, zat yang maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tentu dia yang menciptakan manusia tentu dengan maksud dan tujuan, tentu tidak akan membiarkan manusia itu sudah sia-sia, dan tidaklah Allah menciptakan manusia main-main. La yu'maruna wa la yunhauna, tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan dan tanpa ada balasan untuk amal-amal mereka. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan, wahai manusia, apakah kalian mengira dan menyangka bahasanya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main? So, diciptakan hidup kemudian habis itu mati tanpa ada perintah larangan, tanpa ada balasan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'alallah, maha suci Allah, mustahil. Maha suci Allah, ini anggapan yang sangat-sangat mustahil. Al-Malikul Haq, ini satu hal yang mustahil bagi Allah, dan ini merupakan raja yang benar-benar raja, yang menjadi raja untuk alam semesta. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya cuma untuk main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haq, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi illa bil haq, kecuali ada maksud dan tujuan. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ini makna hak di sini. Walakinna aktsarhum la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak tahu. Maka termasuk hal yang jelas dan nyata, siapa saja yang mau memutarkan pikirannya, memutarkan pandangannya untuk memikirkan berbagai makhluk ciptaan Allah yang demikian mengagumkan, kalau dia merenungkan alam raya ini yang demikian teratur dan rapi, maka segala sesuatu telah tercipta dengan kadarnya masing-masing, dan segala sesuatu telah tercipta untuk satu tujuan dan satu jangka waktu. Fi tahqiq hadhil ghaya, untuk terwujudnya tujuan tersebut, bima yakfulu wujudaha wa qiyamaha, maka maka Allah berikan berbagai fasilitas dan nikmat yang ini menjamin keberadaannya dan eksistensinya, keberadaannya dan keberadaannya. In huwa sarin al-nahji alladhi aradahu Allah ta'ala lah, seandainya dia mau berjalan di atas jalan yang Allah inginkan. Maka merenungkan alam raya yang demikian luas ini tentu akan menampakkan kepada kita, di samping betapa luasnya ilmu Allah dan betapa besarnya kekuasaan Allah, akan menyebabkan kita, menampakkan kepada kita betapa luar biasanya hikmah dan kebijaksanaan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan manusia yang kuat melampaui batas dan memakan yang lemah tanpa ada faktor yang radi menghalangi dia untuk melakukan tindakan kezaliman. Tidak mungkin Allah akan biarkan manusia yang kuat memakan manusia yang lemah tanpa ada faktor yang mencegahnya. Apa itu faktor pencegahnya? Iman dan hari berbangkit. Dan tentu Allah tidak akan biarkan mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, tanpa akan ada hukuman untuk mereka setelah berlalunya kehidupan ini, dengan hukuman yang layak untuk mereka dapatkan. Dan tentu Allah tidak akan biarkan mereka-mereka, orang-orang yang mencurahkan segala jerih payah mereka, dan tidak ada satupun kemampuan mereka yang mereka simpan kecuali mereka keluarkan untuk beramal menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidaklah mungkin orang semacam Allah biarkan mereka tidak menjumpai dan tidak mendapatkan anugerah Allah dan nikmat Allah di hari akhir nanti. Ma ya'lamuna ma'ahu, yang mereka mengetahui bahasanya apa yang mereka korbankan berupa berbagai kesenangan hidup, dan beban yang mereka pikul berupa berbagai kesulitan dalam kehidupan dunia, maka ini semua tidak lain dan tidaklah bukan kecuali nazrun yasir, satu hal yang sangat-sangat sedikit, yasir sedikit dibandingkan berbagai ganjaran dan kenikmatan yang akan mereka jumpai dalam surga. Karena di dalam surga terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Maka manusia seandainya mereka mau merenungkan aturan Allah di alam raya dan betapa luar biasanya kebijaksanaan Allah Ta'ala, dan betapa besarnya perhatian Allah dengan manusia, dan bagaimana Allah memuliakan manusia, tentu hal ini, perenungan ini akan mendorong mereka untuk beriman dengan hari akhir. Maka pada saat itu, maka manusia tidak akan, maka tidak akan ada lagi anania, kesombongan individual. Anania diambil dari kata-kata anak-anak, aku dan aku. ya, kesombongan dan individual tidak akan dia lumuhkan di wajahnya. Al-baghid, yang dibenci. Walayakun, dan tidak akan ada lagi kerakusan, rakus terhadap kehidupan dunia. Namun yang ada adalah ta'awun, tolong menolong dalam bir dan takwa. Maka alasan atau dalil yang keempat adalah hikmah Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan kehidupan dunia ini sia-sia. Karena di dunia, karena pengadilan dunia itu belum menyelesaikan masalah. Betapa banyak orang yang salah itu malah malah bebas. Orang yang benar malah dipersalahkan di dunia ini. Maka akal mengatakan harus ada alam yang lain, yang di sana ada pengadilan yang adil. Ini. Maka ketika di dunia ada orang-orang yang mencurahkan seluruh waktunya, tenaganya untuk taat, dan ada sebagian orang yang mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk maksiat, maka satu hal yang tidaklah mungkin menurut akal, seandainya orang yang taat kepada Allah yang bercapek-capek kemudian tidak mendapatkan balasan di alam yang lain, dan orang yang mengisi seluruh waktunya, tenaga dan pikirannya untuk bermaksiat tanpa mendapatkan balasan di alam yang lain setelah dia demikian enaknya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk yang merupakan seluruhnya adalah dalil-dalil akal. Seluruhnya adalah dalil-dalil akal yang disampaikan oleh Al-Qur'an ketika mendakwai orang-orang yang ingkar dengan hari berbangkit. Maka untuk orang yang ingkar dengan hari berbangkit, maka tentu tidak kita tidak bisa dakwai dengan dalil. Al-Qur'an mengatakan hari berbangkit, tentu tidak bisa. Orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, tidak beriman dengan hari berbangkit, tidak beriman dengan Islam, tentu tidak bisa kita dakwai dengan dalil wahyu, namun dengan dalil akal. Maka dalil wahyu, dalil Quran dan sunnah hanya bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, karena memang tidak beriman dengan Al-Quran, maka tentu tidak pada tempatnya mengingatkan mereka, menasihati mereka dengan semata-mata ayat Al-Quran. Maka penjelasan yang lewat yang menceritakan tentang bahasanya orang-orang musyrik, mereka tidak beriman dengan hari berbangkit, yang ini adalah mayoritas musyrik jahiliyah, atau bahkan sebagian ulama mengatakannya adalah ijma musyrik jahiliyah, bahasanya mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya iman mereka dengan rububiyah adalah iman yang tidak sempurna. Karena beriman dengan hari berbangkit itu adalah bagian dari beriman dengan rububiyah Allah. Bahasanya Allah lah yang mencipta, Allah yang lah, demikian juga Allah yang menghidupkan dan mematikan, mematikan dan menghidupkan. Maka beriman dengan hari berbangkit adalah bagian dari iman dengan rububiyah. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka orang-orang musyrik beriman dengan rububiyah Allah. Dan kenapa mereka tidak beriman dengan hari berbangkit? Maka ini bukti bahwasanya iman mereka terhadap rububiyah Allah tidak, bukanlah iman yang sempurna. Bukanlah keimanan rububiyah yang sempurna. Seandainya mereka beriman dengan rububiyah Allah secara sempurna, maka mereka tentu akan beriman dengan hari berbangkit. Maka jangan dikira, jangan ada anggapan bahwasanya mereka, jangan ada kata-kata bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah mereka beriman dengan rububiyah Allah dengan keimanan rububiyah yang sempurna. Yang benar, mereka orang-orang musyrik jahiliyah mereka beriman dengan rububiyah Allah dengan rububiyah yang tidak sempurna. Bukti kalau itu tidak sempurna adalah karena mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Kemudian kita masuk pada topik bahasan yang kedua, nama-nama hari kiamat. Dan di antara bentuk perhatian terhadap hari akhir, di samping adanya tanda-tanda kiamat, adalah seringnya disebut kiamat dalam Al-Quran, seringnya disebut hari akhir dalam Al-Quran dengan nama-nama yang beragam. Masing-masing dari nama-nama tersebut memuat makna tertentu, menunjukkan adanya keadaan tertentu dari hari kiamat. Di antaranya adalah Allah katakan, Allah sebut kiamat dengan as-sa'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat, yaitu as-sa'ah, yaitu kiamat, sungguh dia akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebelumnya patut kita perhatikan dan kita ketahui, dalam bahasa Arab terdapat kaidah. Bahasanya banyaknya nama dan gelar menunjukkan istimewanya sesuatu. Banyaknya nama dan gelar ini bernama semacam ini karena melihat sisi kelebihan dia yang seperti ini, dinamai digelar dengan itu karena melihat sisi keistimewaan dia dari sisi itu, dinamai dengan gelar yang lain maka dari dilihat keistimewaan hal tersebut dari sisi yang lain. Maka banyaknya nama dan gelar itu menunjukkan istimewanya suatu hal. Maka hari akhir adalah satu hal yang istimewa karena hari ini memiliki banyak nama yang masing-masing nama itu memandang hari akhir dari satu sudut pandang. Maka yang pertama, hari akhir itu disebut dengan as-sa'ah. Dalam bahasa Arab, as-sa'ah itu bisa artinya sesaat, bisa artinya satu jam, 60 menit. Nah, as-sa'ah di sini memiliki ada beberapa penjelasan ulama tentang maknanya. Kenapa kiamat disebut as-sa'ah? Penjelasan yang pertama, as-sa'ah untuk kiamat itu artinya sekarang. Maka alnya itu ahdiyah huduri namanya. Saat ini. Berdasarkan penjelasan ini, maka hari akhir itu disebut as-sa'ah dikarenakan dekatnya kiamat. Sehingga seakan-akan dikatakan hari ini, saat ini, karena dekatnya kiamat itu bukan besok, saat ini, itu bukan minggu depan apalagi tahun depan, namun saat ini, menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dan orang Arab punya kaidah, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti datang itu dekat. Dan semua yang tidak pasti kedatangannya itu jauh. Mati itu dekat, jodoh itu jauh. Punya istri, punya suami itu jauh. Karena belum tentu. Ya, kalau masih punya umur panjang, dan mati sebelum punya istri ya, maka dia tidak pasti. Maka dia jauh. Yang pasti, yang dekat, itu yang pasti. Ini kaidahnya orang Arab. Semua yang pasti, itu dekat. Yang belum pasti, itu jauh. Mati, pasti. Ada orang yang tidak mati, maka dia dekat. Kiamat pasti, maka dia dekat. Punya anak jauh, enggak, karena dia enggak pasti. Ada banyak kemungkinan di tengah jalan. Ada banyak kemungkinan di tengah jalan, maka dia enggak pasti, maka dia jauh. Kemudian penjelasan yang kedua, hari akhir disebut as-sa'ah karena dia datang tiba-tiba, cukup sesaat kemudian terjadilah kiamat. Maka saat maka penjelasan kedua ini mengatakan as-sa'ah adalah sesaat. Artinya untuk datangnya dia tiba-tiba sesaat saja kemudian terjadi, dan tidak butuh waktu berhari-hari untuk terjadinya, cukup sesaat, maka dia as-sa'ah. Kemudian nama yang lain dari hari akhir adalah Yaumul Ba's, adalah hari berbangkit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba's. Sungguh kalian dalam catatan Allah Subhanahu wa taala tinggal di dunia sampai hari berbangkit. Fa hadha yaumul ba's, maka sekarang inilah hari berbangkit. Dan yang dimaksud dengan ba'ats, hari berbangkit, adalah bangkitnya atau hidupnya kembali orang-orang yang sudah mati. Kemudian yaumul hasrah, hari penyesalan, atau yaumuddin terlebih dahulu. Yang ketiga adalah yaumuddin, hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin, dia adalah yang merajai dan menguasai hari pembalasan. Dan din dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah al-jaza wal-hisab, pembalasan dan perhitungan. Maka hari akhir disebut hari hisab, hari yaumuddin, karena pada hari itu Allah akan menghisab dan memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Dan yaumul hasrah, dia disebut juga dengan hari penyesalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam, wa anbirhum yaumul hasrah, maka takut-takutilah mereka, ingatkanlah mereka dengan hari penyesalan. Hari itu disebut hari penyesalan karena betapa besarnya penyesalan hamba, penyesalan manusia pada hari itu. Dan perlu diketahui bahasanya semua manusia menyesal pada hari itu. Tidak ada yang tidak menyesal. Yang kafir menyesal, yang beriman juga menyesal. Adapun orang kafir maka menyesal, kenapa tidak beriman? Sedangkan orang-orang yang beriman juga menyesal, kenapa tidak bertambah taat? Kenapa tidak bertambah melakukan berbagai amal kebajikan? Maka orang-orang yang beriman pun menyesal, kenapa di dunia dulu kemarin kok cuma infak 1.000 ya? Kenapa tidak 100.000? Setelah tahu betapa manfaatnya infak yang dia lakukan, kenapa kemarin cuma sholat 2 rakaat ya, padahal bisa 8 rakaat. Kenapa kemarin sholat duhanya cuma 2 rakaat, padahal saya juga tidak sibuk, sibuknya dengan juga sibuk yang tidak jelas, padahal saya bisa 8 rakaat. Kenapa saya kemarin itu cuma membaca Al-Quran 1 halaman, 1 muka, saya juga enggak ada acara apa-apa. Kenapa enggak saya baca 1 juz saja? menyesal. Semua orang menyesal. Yang beriman menyesal. Maka yang kafir tentu lebih-lebih lagi. Kemudian dia disebut juga dengan Darul Akhirah, kampung akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka benar-benar mengetahuinya. Maka hari kiamat disebut dengan hari akhir atau darul akhirah, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Karena tidak ada hari lagi setelahnya, atau karena dia adalah fase terakhir dalam perjalanan hidup manusia. Setelah manusia melewati kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, maka fase yang terakhir, pos yang terakhir adalah akhirat, sehingga dia disebut akhirat. Atau dia disebut akhirat karena dia setelah dunia. Karena dunia itu dekat, sebagaimana arti dunia adalah dekat, maka setelah dunia adalah akhirat. Kemudian dia disebut juga dengan Yaumat Tanat, hari saling memanggil. Sebagaimana firman Allah, inni akhafu alaikum yaumat tanad, yang aku khawatirkan menimpa kalian, yang aku khawatirkan pada kalian adalah hari di mana orang saling memanggil. Kenapa hari tersebut disebut hari Yaumut Tanad, hari di mana orang saling memanggil? Karena banyaknya panggilan pada hari itu. Karena banyaknya panggilan pada hari itu, maka setiap orang dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan disebutkan namanya dan nama bapaknya untuk mendapatkan hisab. Wa fulan bin fulan dipanggil. Padahal demikian banyaknya manusia. Dan karena pada hari tersebut penghuni surga memanggil penghuni neraka, penghuni neraka pun memanggil penghuni surga. Maka di antara kejadian yang ada pada hari itu, di mana Allah pertontonkan, di mana penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Maka penghuni surga mengatakan kepada penghuni neraka, akan mengatakan kepada penghuni neraka, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan, kami telah mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan kepada kami. Dan penghuni neraka pun berkata kepada penghuni surga, bisa komunikasi. Allah buat bisa nonton orang kafir yang susah di neraka dan bisa dialog. Penghuni neraka pun mengatakan, wahai para penghuni surga, berikanlah kepada kami air meskipun barang setetes. Maka penghuni surga pun mengatakan, oh tidak bisa, itu tidak bisa, setetes pun tidak bisa, kan cuma cukup nonton kami minum air, kalian tidak bisa ikut menikmatinya meskipun barang setetes. Betapa sengsaranya penghuni neraka, nonton orang senang, minta tidak dikasih. Kemudian hari tersebut juga disebut Darul Qarar, tempat yang sudah permanen, tempat yang orang itu tidak akan pindah-pindah lagi. Wa innal akhirata hiya darul qarar, maka sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang permanen, tempat tinggal yang domisili yang permanen. Adapun di dunia, maka tidak ada domisili menetap di dunia, itu tidak ada. Karena setelah itu akan dia tinggalkan. Ataupun yang benar-benar menetap itu ada di akhir. Kemudian hari tersebut disebut adalah Yaumul Fasli, hari pemisahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah hari fasl, hari pemisahan yang dulu kalian mendustakannya. Hari ini disebut hari fasl, hari pemisahan, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan tentang perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Maka orang kafir dan orang yang beriman itu berselisih di dunia. Orang kafir mengatakan orang beriman itu sesat, keblinger, ekstremis, fundamentalis. Orang kafir pun, orang beriman pun meyakini orang kafir itulah orang yang menyimpang dari jalan Allah, kafir ingkar. Maka siapa yang benar? Maka orang akan sadar dan tahu siapa yang benar pada hari itu. Pada hari di mana Allah masukkan orang kafir ke dalam neraka dan Allah masukkan orang beriman ke dalam surga. Kemudian hari tersebut disebut juga dengan Yaumul Jam'i, hari pengumpulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tundiru yaumal jam'i la raiba fihi, dan engkau mengingatkan dan engkau menakut-nakuti dengan yaumul jam'i, dengan hari pengumpulan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi disebut hari jam'i ya, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia. Yaumul hisab, sebagaimana firman Allah, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inilah yang dijanjikan kepada kalian pada hari hisab, karena terjadi hisab, perhitungan amal pada hari itu. Kemudian yaumul wa'id, hari ancaman. Wa'dun itu janji yang baik, wa'id janji yang jelek alias ancaman. Wa nufikha fis-suri, dzalika yaumul wa'id, maka ditiuplah sangkakala, ditiuplah trompet penghancur dunia. Ya, dan itu adalah yaumul wa'id, maka dengan itu maka hari yang diancamkan telah terjadi. Ya, hari itu disebut yaumul wa'id li'anal yaum alladhi au'ada bi ibadah, karena Allah mengancam hamba-hambanya dengan hari tersebut. Kemudian ada yaumul khulud, hari yang kekal. Allah berfirman udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Maka karena di sana ada kekekalan, ada orang kafir yang kekal di neraka dan ada orang yang beriman yang kekal di surga. Kemudian yaumul khurud, hari keluar, yaitu keluar dari kubur. Yaum yasmauna sayhata bil haq, pada hari di mana mereka mendengar teriakan, yaitu tiupan sangkakala dengan benar. Dzalika yaumul khuruj, maka itu adalah hari keluar, itu keluarnya manusia dari kubur mereka, dari alam kubur, untuk kumpul di mahsyar. Kemudian hari tersebut adalah waqi'ah, disebut juga dengan waqi'ah, sebagaimana firman Allah, idza waqa'atil waqi'ah, jika datang dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu kiamat. Maka hari tersebut disebut waqi'ah, yang artinya sesuatu yang terjadi karena pastinya dia akan terjadi, pasti dan tidak mungkin meleset, dia pasti terjadi. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, sumiat bidzalika litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Dia disebut waqi'ah karena dia pasti terjadi dan pasti ada. Kemudian al-haqqah, dia disebut juga dengan al-haqqah, sesuatu yang hak dan pasti. Al-haqqah tu mal-haqqah wa ma'atuka mal-haqqah. Maka al-haqqah, apakah al-haqqah? Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Itulah kiamat. Dia disebut haqqah karena dia satu hal yang pasti. Atau kata Ibnu Katsir, li'anna fiha yatahaqqaq al-wa'du wal-wa'id. Karena pada hari itu akan terwujudlah apa yang dijanjikan, kebaikan yang dijanjikan, dan ancaman yang dijanjikan. Kemudian hal tersebut disebut juga dengan atamatul kubra, bencana besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka jika datang bencana besar, itulah ya, hari kiamat. Aslinya tamma itu artinya adalah al-ghalibah, yang mengalahkan, yang unggul. Maka dikarenakan hari itu mengalahkan segala sesuatu, hari itu mengalahkan segala sesuatu. Ingat anak, istri, macam-macam, harta, semuanya kalah dengan kengerian hari itu. Maka orang lupa dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya. Tidak ada yang diingat. Karena hari tersebut adalah hari yang mengalahkan segala sesuatu. Dan segala kesusahan itu kalah dengan kesusahan hari itu. Segala penderitaan kalah dengan penderitaan hari itu. Maka disebut tamma. Kemudian hari itu, hari kiamat itu juga disebut dengan sakhah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah. Maka jika telah datang as-sakhah. Sakhah artinya adalah membuat tuli, teriakan yang membuat tuli. Ibnu Katsir mengatakan hari itu disebut sakhah li'annaha tusikhul asma', karena dia membuat tulinya berbagai pendengaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh luar biasa dalam memperdengarkan memperdengarkan suara trompet yang pertanda datangnya kiamat, sampai-sampai hampir-hampir menulikan mereka, membuat tuli mereka. Kemudian hari tersebut disebut juga dengan azifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, azifatil azifah. Azifah artinya dekat. Azifatil azifah, telah dekat sesuatu yang dekat. Dan qari'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-qari'ah, mal qari'ah, apa itu qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu qari'ah? Qari'ah, qara'a, mana asalnya adalah mengetok dengan suara keras. Mengetok pintu, gedor, tok, begini, putuk wah, ni koah. Maka hari kiamat disebut qari'ah. Kata Qurtubi, sumiyat bidzalika li'anna taqa'ul quluba fi ahwaliha. Karena dia menggedor-gedor hati kengeriannya masuk ke dalam hati, maka bagikan menggedor-gedor hati. Itulah di sebagian atau 19 nama kiamat yang disampaikan oleh penulis. Di catatan kaki di halaman 37 penulis mengatakan, Ibnu Katsir menyebutkan di kitab beliau An-Nihaya yang disebut juga dengan Al-Fitan wal Malahim, ada lebih dari 80 nama untuk hari akhir. Kemudian sedikit berkaitan dengan topik bahasan ketiga, kehujahan hadis ahad dalam masalah akidah. Topik bahasan ini memiliki hubungan sangat erat dengan topik tanda-tanda kiamat. Alasannya karena mayoritas tanda-tanda kiamat itu disebutkan dalam hadis-hadis ahad. Sebagian ahlul kalam dan sebagian ulama usul fikih, mereka berpandangan bahasanya hadis ahad tidak bisa digunakan untuk menetapkan akidah. Akidah hanya ditetapkan dengan dalil yang pasti, yaitu ayat Al-Quran atau hadis mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataannya adalah perkataan yang tertolak, karena hadis jika telah benar jelas kesahihannya, karena diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah dan telah sampai kepada kita melalui sanad yang sahih, maka wajib diimani, wajib dipercayai, baik dia adalah mutawatir ataupun ahad. Dan sebenarnya hadis tersebut itu menghasilkan ilmu yakin. Inilah keyakinan para ulama salafus saleh, berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jika kata Allah wa Rasulullah amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hal, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan lain berkaitan dengan urusan mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah artinya mentaati Al-Qur'an, taat dengan Rasul artinya mentaati hadis, dan Allah tidak membedakan antara hadis yang ahad dan mutawatir. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, fasya'a fasian, sungguh telah terkenal dan telah tersebar luas praktek para sahabat dan para tabi'in, mereka mempraktekkan dan mengamalkan khabarul wahid, hadis ahad, tanpa ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka ini artinya ada ittifaq, adanya kesepakatan, adanya ijma' dari mereka, sahabat dan tabi'in, untuk menerima hadis meskipun hadis itu ahad. Demikian Ibn Abil Is Al-Hafi mengatakan, jika hadis ahad itu diterima oleh seluruh umat Islam dengan kabul, disikapi dengan diterima, dengan mengamalkan isinya jika itu berupa perintah dan larangan, atau mempercayai isinya jika itu berisi berita, maka itu menghasilkan ilmu yakin menurut jamahir, jumhur yang banyak dari umat Islam. Dan dia adalah salah satu jenis mutawatir. Walam yakum baina salafil ummah fi dzalika nizaa', dan tidak ada perselisihan di antara para ulama salaf tentang masalah tersebut. Maka yang namanya hadis ahad itu ada dua macam. Ada hadis ahad yang memiliki qa'in, memiliki indikator tambahan, dan ada hadis ahad yang mujarradah anil qara'in. Ini yang tidak memiliki indikator tambahan. Jika hadis ahad itu memiliki qara'in, indikator tambahan, maka dia jelas menghasilkan yakin. Yang dimaksud dengan indikator tambahan diantaranya adalah talaqat al-ummah bil-qabul. Ada satu hadis ahad, semua orang menerimanya, semua kaum muslimin menerimanya, semua ahli sunnah menerimanya, maka talaqat al-ummah bil-qabul, maka dia menghasilkan yakin. Maka semua kaum muslimin yakin kalau Nabi pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Meskipun dia hadis ahad, bahkan ahadnya ahad, karena dia hadis gharib. Semua kaum muslimin yakin tanpa ada keraguan dalam diri mereka kalau Nabi pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Maka hadis innamal a'malu binniyat hadis ahad, namun talaqat al-ummah bil qabul, semua ulama menerimanya. Tidak ada yang meragukannya, tidak ada yang mendhaifkannya. Maka kalau hadis tersebut, kalau hadis itu memiliki indikator tambahan, di antaranya adalah talaqat al-ummah bil qabul, maka di sini kata Ibn Abil Is al-Hanafi, maka dia menghasilkan ilmu yakin menurut jamahir ummah, jumhur yang banyak dari ummah, jika melihat salaf dan khalaf. Jika salaf dan khalaf disatukan, makanya adalah pendapat jamahir ummah. Namun jika cuma melihat salaf tanpa melihat khalaf, maka itu ijma'us salaf. Walam yakun baina salafil ummah fi dzalika niza'. Maka hadis ahad yang memiliki indikator tambah lahu qa'in, maka dia menghasilkan yakin ijma' indas salaf. Dan kalau dengan melihat pasca salaf, maka apa? Dia telah menghasilkan ilmu yakin indah jamahir alil ilmi. Artinya tidak ada yang dari ulama belakangan, tidak ada yang menolak hal ini kecuali pendapat yang sah, pendapat yang nyeleneh. Sedangkan perkataan Ibnu Hajar itu berkaitan dengan hadis ahad mutlak, baik memiliki qa'in ataupun tidak. Maka cuma beliau mengatakan khabarul wahid dan memberikan penjelasan talaqat ummah bil qabul ataukah tidak. Maka disampaikan oleh Ibnu Hajar bahasanya ada ijma' sahabat dan tabi'in untuk masalah amal dengan hadis ahad. Maka yang beramal dengan hadis ahad secara mutlak, asalkah sahih. Maka berkaitan dengan hadis ahad itu ada pembahasan tentang yaitu yufidu apa, memberikan faedah apa, dan ada pembahasan tentang amal. Kalau tentang masalah amal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sahabat dan tabi'in ijma' wajib diamalkan. Ya. Maka kalau hadis ahad jenis pertama memiliki qara'in, memiliki indikator, maka dia yufidul ilmal yaqin, menghasilkan yakin dengan ijma' salaf, atau menghasilkan yakin menurut jamahir ummah, jumhur yang besar dari umat ini jika melihat salaf dan khalaf, dan dia menghasilkan dan wajib beramal dengannya dengan ijma' sahabat dan tabi'in. Kemudian dan termasuk menurut sebagian ulama termasuk qawaid adalah ittifaqu sayyikhain. Kalau hadis itu Bukhari dan Muslim, itu termasuk qawaid yang menyebabkan hadis ahad itu yufidul yaqini. Kemudian yang kedua, hadis ahad yang mujarrad anil qawaid, yang mujarrad anil qawaid, hadis ahad yang tidak memiliki indikator tambahan, dia bukan mutafakun alaih baina syaikhain, dia bukan pula talaqat al-ummah bil qabul. Maka hadis jenis yang kedua ini wajib diamalkan bil ijma'i sahabah wa tabi'in, diamalkan baik dalam masalah aqidah ataupun dalam masalah ahkam, bil ijma', wajib diamalkan bil ijma', ijma' sahabat dan tabi'in sebagaimana kata Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kemudian akan tetapi ulama khilaf dalam masalah ifadah, menghasilkan apa dalam masalah apakah dia menghasilkan yakin ataukah menghasilkan ghalabatu dhon. Maka ada khilaf kalau untuk hadis ahad yang mujarrad anil qa'il, itu ada khilaf di antara ulama ahli sunnah antara apakah dia menghasilkan yakin, yakin Nabi mengatakan, yakin Nabi melakukannya, ataukah menghasilkan sangkaan kuat, ghalabatu dhon, yang sering disebut dengan dhon, namun yang dimaksud adalah ghalabatu dhon. Mau dhon di sini maknanya ghalabatu dhon, sangkaan kuat. Kalau Nabi mengatakannya, kalau Nabi melakukannya. Namun ingat, khilaf ini dalam masalah ibadah. Adapun dalam masalah amal, maka wajib beramal dengan hadis ahad bil ijma'. Bi ijma' salaf, maka wajib beramal dengan hadis ahad. Mungkin ada dua hal yang patut untuk diperjelas dan diperinci sekarang tidak salah faham. Maka perkataan penulis wa inna yujibul ilmal yaqini itu kurang rinci. Di bab atas tasnya hadis ahad itu yujibul ilmal yaqini, ini kurang rinci, kurang tafsil. Maka benar jika itu untuk hadis ahad talaqat ulumah bil qabul, atau hadis ahad yang memiliki indikator tambahan. Di antara indikator tambahannya adalah talaqat ulumah bil qabul, dan tidak namun ada khilaf untuk yang mujarrad anil qa'il, ada khilaf tentang masalah ifadah, menghasilkan yakin ataukah sangkaan kuat. Namun ingat, tidak ada khilaf dalam masalah amal. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pertanyaan untuk besok pagi jika ada yang ditanyakan. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.